وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, malam yang ketiga dari bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah termasuk di antara bulan-bulan haji dan juga termasuk di antara bulan-bulan haram. Dan kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulud Da'wati Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah As-Salafiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dan menjelaskan tiga prinsip Ad-Da'watu As-Salafiyah. Yang pertama adalah ilmu. Ad-da'watu salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu. Rujukannya jelas kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di atas pemahaman generasi terdahulu umat ini, salaful ummah. Kemudian prinsip yang kedua adalah semangat untuk mengamalkan ilmu. Ilmu bukan hanya sekedar teori, namun ilmu adalah amal. Seorang tidak dikatakan berilmu kecuali apabila dia mengamalkan ilmu tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Kemudian prinsip yang ketiga adalah mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hujjah, dengan basirah. Dan ini adalah merupakan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang berjalan di atas jalan beliau merupakan ciri khas dari dakwah mereka, adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu, di atas hujjah. Maka pada malam hari ini kita memasuki penjelasan prinsip yang keempat dari 10 prinsip yang disebutkan oleh Al-Syeikh Abdul Salam Barjis rahmatullahi ta'ala alaihi. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, al-aslur rabi'u, prinsip yang keempat, al-ihtimamu bi-aqidati salaf, ilman wa amalan wa ta'liman. Ad-da'watus salafiyah itu sangat memperhatikan dan sangat mementingkan untuk mempelajari aqidah as-salaf, aqidah ahli sunnati wal jamaah, baik secara ilmu, keyakinan, demikian pula amalan, demikian pula ta'lim, mengajarkan umat ini aqidah ahli sunnati wal jamaah. Ini prinsip dari prinsip-prinsip ad-da'watus salafiyah, dari prinsip ahli sunnati wal jamaah. Mereka selalu memperhatikan skala prioritas. Al-bad'u bil-ahammi fal-muhim. Memulai sesuatu dengan yang terpenting, kemudian yang penting. Jadi di dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan agama ini kepada umat, maka hendaknya mereka selalu memperhatikan skala prioritas ini. Mana yang lebih dahulu disampaikan kepada mereka, maka itu dilihat dari setiap ilmu tersebut. Ada ilmu yang terpenting, yang hukumnya fardu ain, yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk memahaminya, yang dapat menyebabkan batalnya seluruh amalan apabila dia melakukan pelanggaran terhadapnya. Dan itu adalah merupakan perkara tauhid. Tauhid adalah merupakan asasuddin, pondasi utamanya agama ini. Tanpa tauhid, maka seluruh amalan-amalan yang lainnya itu akan roboh. Ketika seseorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan seluruh amalannya batal dan tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai harus lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, perkara tauhidullah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Demikian pula yang kaitannya dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah secara umum, yang berkaitan dengan rukun-rukun iman, beriman kepada para malaikat, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Seorang muslim berupaya untuk mempelajarinya, mempelajari secara rinci, yang dengannya dia membentengi dirinya dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang batil, yang bukan berasal dari Islam, namun sebagian mereka berupaya untuk menyandarkan keyakinan-keyakinan yang batil tersebut kepada Islam. Maka oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah mereka sangat mementingkan perkara aqidah. Pelajari aqidatus salaf, aqidahnya para sahabat, aqidahnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, aqidahnya para imam-imam ahlus sunnati wal jama'ah, dari al-imam Malik, dari Ahmad ibn Hanbal, al-imam Syafi'i, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, al-Layth ibn Sa'ad, dan imam-imam ahlus sunnati wal jama'ah. Dan walhamdulillah telah sampai kepada kita sekian banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah. Kita tinggal mempelajarinya. Kata beliau, wa inna mimma yu'safu lahu annana asbahna نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاما ينابذ العقيدة. Merupakan hal yang sangat disayangkan bahwa di masa-masa belakangan ini kita mendengarkan ucapan-ucapan yang pada hakikatnya ucapan itu mereka hendak menyingkirkan akidah, mereka hendak membuang akidah, mereka hendak mengenyampingkan perkara akidah dan dianggap bahwa itu bukan perkara penting untuk dipelajari oleh seorang muslim. Wa yub'iduha an sahatil ihtimam, dan mereka menjauhkannya dari hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan kaum muslimin. Fa min al-jama'ati man ya'tabiru masail al-aqidah masail juz'iyyat la yu'tana biha. Di antara jamaah-jamaah yang ada, di antara kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, itu ada yang menganggap bahwa perkara akidah, permasalahan akidah itu masail juz'iyyah, itu hanya perkara cabang, itu hanya perkara furu', la yu'tana biha, yang tidak perlu seorang itu terlalu memperhatikannya, terlalu dalam di dalam mempelajarinya, enggak perlu. Dianggap bahwa itu bukan perkara yang penting sekarang ini. Bal wa minhum man yaqul, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, "Mal ladzi yudhiruna in athbatna lillahi yadan aw lam nuthbit?" Apa yang memudaratkan kita kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, atau kita tidak menetapkan bahwa Allah memiliki tangan? Apa sih mudaratnya? Jadi mereka menganggap bahwa mempelajari permasalahan akidah, belajar tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bukan merupakan hal yang urgen. Bukan perkara inti sekarang ini. Ada hal-hal yang dianggap besar oleh mereka. Masalah tauhid itu bukan terlalu penting. Ya. Itu penting dulu, di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, para tabi'in. Adapun sekarang, ya, telah terjadi perkembangan zaman yang kita hadapi lebih besar dari itu. Ya. Coba lihat itu barat, mereka sudah sampai ke bulan, sudah sampai ke Mars. Kalian hanya mempelajari tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhidul asma sifat. Coba lihat perkembangan teknologi mereka. Ya, kalian masih sibuk mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperhatikan hal-hal yang lebih penting. Apa menurut mereka hal yang lebih penting itu? Yaitu menegakkan khilafah Islamiyah dalam pandangan mereka. Melakukan pergerakan-pergerakan bawah tanah. Ya, mengumpulkan, merekrut sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam kelompok mereka, untuk membaiat pimpinan mereka, agar kemudian Islam ini menjadi kuat dalam pandangan mereka. Apabila Islam ini telah menjadi kuat, mereka telah membaiat seorang yang dianggap sebagai pemimpin mereka, sudah punya kekuatan, sudah banyak pengikutnya, nah baru kemudian melakukan pergerakan-pergerakan, kalau bisa melakukan pemberontakan, lakukan kudeta, tujuannya adalah menegakkan khilafah Islamiyah. Belajar tauhid gak penting, ya. Ya memang penting, tapi tidak terlalu penting. Masih banyak hal-hal yang lain yang harus diperhatikan. Jadi enggak masalah bagi mereka yang ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang layak dengan keutamaannya, yang layak dengan keagungannya dan kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerupai siapapun dari makhluknya. Atau yang mengatakan bahwa Yang dimaksud tangan di situ adalah kehendak Allah untuk memberikan kenikmatan, atau yang disebut tahrif, merubah makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka enggak penting. Akhirnya berkembang. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana merekrut kaum muslimin sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara mempersatukan umat ini tanpa memperhatikan akidah mereka. Yang ini memuliakan sahabat Nabi, sebagiannya lagi mencerca sahabat Rasul, bahkan mengkafirkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini mengatakan Al-Qur'anul Karim yang ada di tangan kaum muslimin itu otentik. Sebagian lagi mengatakan Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin sudah mengalami banyak perubahan, dirubah oleh para sahabat. Yang ini mengatakan bahwa nikah mut'ah itu hukumnya haram sampai hari kiamat berdasarkan nas hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya lagi mengatakan nikah mut'ah halal. Kita enggak perlu permasalahkan hal-hal tersebut. Yang terpenting kaum muslimin bersatu tanpa melihat akidah, tanpa melihat tauhid mereka. Nah, ini kembali kepada prinsipnya al-ikhwanul muslimun, prinsip Hasan al-Banna. Nata'awanu fima ittafaqna 'alaih wa na'tabiru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fi. Hal-hal yang kita sepakati, ayo mari kita saling bahu membahu. Hal-hal yang terjadi perselisihan walaupun dalam perkara-perkara akidah, perkara prinsip, kita saling membeli urut, udur. Ya, keyakinan kamu Rafidah, keyakinan kamu Mu'tazilah, ya, kalian tetap bagian dari saudara kita. Ayo, kita bekerja sama untuk membangun Islam, dalam tanda kutip. Itu yang mereka inginkan. Oleh karena itu, prinsip mereka adalah jami', taqtif. Kumpulkan, kumpulkan. Ya, katil. Yang penting memiliki pengikut yang banyak tanpa melihat akidah mereka. Nah, ini berbahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan ada sebahagian dari kaum muslimin itu semakin meluas pemahamannya, ya. Menganggap bahwa ya setiap agama itu adalah benar. Itu hanya jalan untuk menuju kepada keselamatan di akhirat. Apapun jalurnya, ya semuanya akhirnya menuju kepada tujuan yang sama, yaitu surga. Jadi yang mana saja, apapun yang menjadi keyakinan kamu, ya kamu tetap bagian dari saudara kami. Maka muncul keyakinan semua agama itu sama. Kita enggak boleh mengatakan bahwa hanya Islam itu yang benar. Ya, boleh saja kita mengatakan Islam yang menjadi agama kita itu benar, tapi ada kemungkinan salah. Agamanya orang lain salah, tapi masih ada kemungkinan benar. Jadi dibuat ragu. Seorang Muslim dibuat ragu tentang agamanya. Maka ini semua ma'asyar alaikum warahmatullah, musibah yang menimpa umat ini. Kata beliau, wahadhihi minal masaibi wattamat, ini termasuk musibah yang menimpa umat ini. Wa minal ma'lumi 'indal jami' ma li 'aqidati at-tauhid min manzilatin kubra fi syar'i. Dan merupakan hal yang dimaklumi oleh seluruh kita bahwa aqidatul tauhid itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat ini. Bahkan itu yang paling utama. Tidak ada manfaat setiap dari amalan saleh yang dilakukan oleh seorang muslim tanpa tauhid. Tauhid itu adalah asas. Tauhid itu adalah fondasi dari setiap amalan. Fal khalqu bi ajma'ihi innama khuliqa li ghayatin uzma. Maka makhluk ini seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tujuan yang sangat agung. Tujuan yang sangat mulia. Ala wa hiya ubudiyatullah taala, yaitu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah dengan tauhid. dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah kepada-Ku. Kata para ulama dan diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa setiap ada penyebutan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam bentuk perintah atau dalam bentuk berita, maka yang dimaksud ibadah di situ adalah tauhid. Illa liya'budun maknanya illa liyuwahhidun. Kecuali agar mereka menyembah kepadaku, maksudnya agar mereka mentauhidkan aku. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Jalla wa'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Inilah yang menjadi tujuan mengapa Allah menciptakan jin dan manusia. Jadi Allah Jalla wa'ala menciptakan langit, bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan setiap penghuni yang ada di dalamnya. Tujuannya adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Lalu hal ini dianggap bahwa ini bukan perkara penting bagi mereka, kelompok-kelompok pergerakan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yursilir rusul wa lam yunzilil kutub illa li ajri tahqiqit tauhid wa da'watin nasi ilaih. Allah Jalla wa'ala tidaklah mengutus para rasul dan tidaklah menurunkan kitab-kitab kecuali bertujuan untuk memurnikan tauhid, mewujudkan tauhid di dalam hati setiap hamba dan mengajak manusia kepadanya. Itu tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan diturunkannya seluruh kitab-kitab termasuk Al-Qur'an Al-Karim. Itu tujuan diutusnya setiap para nabi dan rasul adalah untuk menegakkan tauhidullah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kama qala Allahu 'azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan para malaikat bersama dengan Jibril berdasarkan perintah atau membawa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan para hambanya, agar mereka para hamba itu menyampaikan kepada umat ini, memberitakan atau memperingatkan mereka tentang la ilaha illa ana fattaqun, tentang tauhid. La ilaha illallah. Wa kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, demikian pula dalam firman Allah azza wa jalla, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus dari sebelummu, yaitu sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para rasul, melainkan setiap dari mereka kami telah mewahyukan kepadanya apa wahyu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka, la ilaha illa ana fa'budun, tauhid. Jadi ini seluruh dakwahnya para nabi dan rasul. Wa kama qala Allah azza wa jalla, demikian pula firman Allah, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar setiap mereka menyampaikan kepada umatnya, u'budullah, hendaknya kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jauhi taghut, segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu amrin fil Qur'anil Karim qaulullah azza wa jalla. Perintah yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim juga perintah kepada tauhid, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ibudu rabbakum. Ibudu maksudnya wahidu. Tauhidkanlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah yang pertama. Perintah yang pertama adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu ma tustaftahu bihi ar-rusul da. Naam. Wa awwalu ma tastaftihu bihi ar-rusul da'wata aqwamihim. Qauluhum kama haka Allah azza wa jalla anhum. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan yang pertama kali yang mana para rasul menjadikan itu sebagai pembuka dakwah mereka kepada kaum mereka, yaitu ucapan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dakwahnya para nabi dan rasul, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah. Tinggalkan segala sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Ini yang paling pertama dari dakwah para nabi dan rasul. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam makatha 23 sana yad'u ila Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diangkat menjadi rasul, beliau tinggal selama 23 tahun. Beliau mengajak kepada apa? Yad'u ila Allah. Mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Minha 13 sanatan fi Makkah. Dari 23 tahun, 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah, yaitu sebelum berhijrah. 10 sinin minha yuqarriru tauhid. Selama 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah sebelum turunnya syariat-syariat yang berikutnya, sebelum datangnya perintah salat, sebelum datangnya perintah untuk berpuasa, haji, zakat dan syariat-syariat yang lainnya. 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah taqriru tauhid, untuk mengokohkan dan menetapkan tauhidullah Subhanahu wa taala. 10 tahun. Bukan berarti setelah 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengajak kepada tauhid, tidak. Tauhid terus sepanjang hidup Nabi alaihi salatu wasallam, dari awal beliau diangkat menjadi rasul sampai beliau wafat. Beliau terus mengajak hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah jalla wa ala. Namun yang beliau maksud di sini 10 tahun itu murni mengajak kepada tauhid, enggak ada yang lain. Tauhid dan penyempurna tauhid. Salat 5 waktu itu kan setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, itu setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid. Wa yad'u ilaihi, mengajak manusia kepada tauhid, wa yuharibu syirk, dan memerangi kesyirikan. Wa yuhadziru minhu, dan memperingatkan umat ini dari bahaya kesyirikan. Wa baqi hayatihi sallallahu alaihi wasallam fi tathbiti aqidati tauhid wa tarsikhiha. Dan yang tersisa dari hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya untuk mengokohkan akidah tauhid, menanamkan aqidatut tauhid di dalam hati-hati kaum muslimin. Wa fi bayanil ahkamis syar'iyyah, dan untuk menerangkan tentang hukum-hukum syar'i. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dan tahun-tahun setelahnya pun tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya kepada tauhidullah Subhanahu wa taala, dan menjadikan tauhid itu sebagai pemisah antara kaum muslimin dengan kaum kufar wal musyrikin. Ditegakkannya jihad itu karena tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah meninggalkan kampung halaman yang sangat beliau cintai bersama dengan para sahabat dari kaum muhajirin. Karena apa? Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin bersama Rasulullah diperangi, disakiti di Mekah. Itu karena tauhid. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, aneh kalau kemudian ada di antara kaum muslimin atau di antara jamaah-jamaah yang menisbatkan dirinya kepada Islam lalu meremehkan permasalahan tauhid. Ada yang mengatakan, wah, 3 hari belajar tauhid selesai, gak perlu lama orang belajar tauhid itu, 3 hari sudah paham. Ya, hari pertama belajar tauhid rububiyah, hari kedua belajar tauhid uluhiyah, hari ketiga al-asma sifat, selesai. Mereka menyangka bahwa tauhid itu adalah perkara yang ringan. Tauhid itu bukan sekedar materi, bukan sekedar teori semata. Tauhid itu harus dimasukkan ke dalam hati setiap hamba. Ya. Harus dimasukkan ke dalam hati setiap hamba sehingga mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala haqqa al-ibadah. Kullu hadha yadullu dalalatan wadhihatan ala al-ihtimam bi umuril aqidah ta'alluman wa ta'liman wa 'amalan wa da'watan. Maka ini semua menunjukkan dengan penunjukan yang sangat jelas betapa pentingnya perkara-perkara akidah itu. Seorang mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, lalu kemudian mendakwahkan tauhid kepada kaum muslimin dan kepada manusia secara umum. وذلك لأن العقيدة إذا سلمت من الشوائب فصاحبها من أهل الجنة لا محالة. Sebab akidah itu, apabila akidah seseorang itu selamat dari berbagai macam noda-noda dan kotoran, kotoran syirik, kotoran kufur, maka orang yang berakidah tersebut, akidah yang benar, dia pasti menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga, pasti. Karena apa? Karena tauhid. Cepat atau lambat? Cepat kalau Allah Azza wa Jalla menyegerakan dia untuk dimasukkan ke dalam al-jannah. Lambat apabila dia masih memiliki dosa-dosa sehingga dia disiksa terlebih dahulu di dalam neraka, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah itu dikeluarkan darinya. Selama dia memiliki tauhid, walaupun seberat mithqalu dzarrah, walaupun sebesar semut, itu akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang yang tidak memiliki tauhid, walaupun dia diketahui banyak melakukan amalan yang dalam anggapan manusia itu adalah amalan saleh, dia berbakti kepada kedua orang tua, dia rajin berinfak, dia rajin bersedekah, dia berbuat baik kepada tetangganya, dia senantiasa menjaga hubungan baik dengan siapa saja, tapi dia tidak memiliki tauhid, tidak bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa tauhid, berbeda halnya ketika seorang memiliki tauhid, walau kana murtakiban lil kaba'ir. Kata beliau, walaupun dia melakukan dosa besar, misalnya dia berzina, tapi dia muslim, dia ahli tauhid, dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia mencuri, dia merampok, dia berzina, dia melakukan dosa-dosa besar. Iya, orang yang melakukan dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, maka Allah mengampuni. Jika Allah menghendaki, maka Allah menyiksanya dalam waktu kurun tertentu, lalu kemudian Allah keluarkan dia dari neraka selama dia memiliki tauhid. Namun bukan berarti seseorang bermudah-mudahan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena seorang yang memiliki tauhid yang sempurna, dia pasti akan berupaya untuk menjauhi segala perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang yang paling sempurna tauhidnya, bagaimana mereka di dalam beragama? Sangat jauh dari perbuatan kemaksiatan. Iya, kadang-kadang terjatuh dalam kekeliruan, jatuh dalam kesalahan sebagai manusia. Namun mereka segera kembali, mereka segera bertaubat, mereka segera beristighfar, karena mereka meyakini bahwa mereka memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun. Itu pentingnya tauhid. Jadi tauhid adalah yang paling utama. Fa inna ashabal kaba'ir ilallah. Para pelaku dosa besar hukumnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Ta'ala azabahum thumma adkhalahumul jannah bitauhidihim. Apabila Allah berkehendak, maka Allah menyiksa mereka dalam waktu kurun tertentu, lalu kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan tauhid yang mereka miliki. Wa qabla dhalika bi fadlihi wa karamihi subhanahu. Dan sebelum itu semua, Allah Jalla wa Ala memasukkan seorang hamba ke dalam surga itu karena keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in syaa Allah Azza wa Jalla 'afa anhum. Dan apabila Allah berkehendak, maka Allah memaafkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Fahiya wa yumullah an-najatu wal ismah. Maka itu demi Allah merupakan keselamatan dan penjagaan dari Allah kepada hamba tersebut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Intinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la takalu tara ahadan saliman mu'taqad illa wa a'malul birri wa sa'irut ta'ati akhaffu 'alayhi min hamlir risyah. Ini ucapan yang sangat indah dari beliau. Kata beliau, tidaklah engkau melihat seseorang yang memiliki akidah yang sahih, akidahnya, tauhidnya di atas tauhid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beribadah kepada Allah dengan tauhid. Orang yang seperti ini, kata beliau, ya, hampir engkau tidak melihat orang yang memiliki akidah yang benar, melainkan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh, dan seluruh amalan-amalan ketaatan bagi mereka itu lebih ringan daripada mengangkat ar-risyah, mengangkat bulu, mengangkat bulu ayam. Angkat berapa kilogram bulu ayam? Terlalu ringan, iya kan? Ringan kita mengangkatnya, anak kecil bisa mengangkat itu. Kata beliau, orang yang ahli tauhid, orang yang akidahnya benar dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam seluruh rukun-rukun imannya, engkau akan melihat mereka itu sangat mudah untuk beramal saleh. Sangat mudah untuk beramal saleh. Ya. Dengan tauhid yang mereka miliki, itulah yang membawa mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala jenis pendekatan dan amalan saleh. Jadi setiap dari amalan saleh itu adalah merupakan buah dari tauhid dan akidah yang benar yang dimiliki oleh seorang muslim, dan itulah yang bermanfaat bagi mereka. Jadi ini penting dari ucapan beliau, agar kemudian jangan sampai seorang menyangka bahwa berarti ahlus sunnah ini terlalu bermudah-mudahan. Yang penting akidah benar, gak apa-apa berbuat maksiat, gak apa-apa dosa besar. Tidak demikian. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka senantiasa mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk beramal saleh, menjauhkan diri dari segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena itu bagian dari kesempurnaan tauhid. Walidha kana al-ihtimamu biha wal'amalu ala tashihiha min ajallil umur wa a'zamil a'mal. Oleh karena itu, memperhatikan perkara akidah dan berupaya untuk membenarkan akidah yang dimiliki, ini termasuk di antara perkara yang paling mulia, yang paling agung, dan amalan yang paling mulia. Walit tauhid fadailu katsira la takhfa ala talibil ilm. Dan tauhid itu memiliki banyak sekali keutamaan yang tidak tersamarkan bagi seorang yang menuntut ilmu. wa 'ala da'i ila Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak tersamarkan bagi seorang dai yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa min fadailihi, termasuk di antara keutamaan tauhid, annahu yamna'ul khulud fi an-nar, bahwa tauhid itu akan mencegah seorang hamba untuk dikekalkan di dalam neraka. Idza kana fil qalbi minhu adna mithqali habbati khardal, apabila di dalam hati seorang hamba masih terdapat iman, masih terdapat tauhid sekecil apapun, sekecil apapun, walaupun seberat biji sawi, walaupun seberat semut, sekecil apapun, selama dia memiliki tauhid yang tidak terbatalkan, dia memiliki tauhid itu di dalam hatinya, walaupun dia disiksa di dalam neraka, tapi tidak mungkin Allah Jalla wa'ala mengekalkan dia di dalam neraka. Wa minha, dan di antara keutamaan tauhid, annahu idza kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nari bil kulliyah, bahwa apabila tauhid itu sempurna di dalam hati seorang hamba, itu akan mencegah seorang hamba untuk masuk ke dalam neraka secara mutlak, secara menyeluruh. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam neraka sama sekali. Nah, ini yang kita sebut tadi, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid menyebabkan dia senantiasa beramal saleh, menyebabkan sempurna imannya. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, aman dari azab. Apabila sempurna imannya, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antara hamba-hamba Allah, di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70 alfan yadkhulun al-jannah bighairi hisabin wala adab. Ada 70 ribu orang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga tanpa melalui proses penghisaban dan tanpa disiksa, tanpa adab, langsung masuk ke dalam al-jannah. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka itu? Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak minta diruqyah, yang tidak berobat dengan cara berobat dengan besi panas, dan tidak tatayur, mengadu nasib dengan sesuatu yang didengarkan atau yang dilihat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan tauhid menyebabkan mereka tidak disentuh oleh api neraka. Wa minha aidan, dan di antara keutamaan tauhid, husulul ihtida'il kamil wal amnil kamil fid dunya wal akhirah in haqqaqahu. Dengan tauhid tersebut seorang akan mendapatkan hidayah, hidayah yang sempurna dan rasa aman yang sempurna di dunia dan di akhirat. In haqqaqahu, apabila dia benar-benar mentahqiq, mewujudkan tauhid di dalam dirinya, berdasarkan ayat yang tadi kita baca, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, keimanan mereka tidak dicampur dengan kezaliman, yaitu syirik, maka mereka akan mendapatkan rasa aman. Mereka tidak disiksa di dunia, mereka tidak diturunkan azab dalam kehidupan dunia, apalagi di akhirat. Mereka mendapatkan rasa aman. Wa hum muhtadun, dan mereka menjadi hamba-hamba yang diberi hidayah, hidayah yang sempurna, hidayah yang menyebabkan mereka berjalan di atas jalan Allah di dunia, dan mereka dimasukkan ke dalam al-jannah di akhirat. Wa minha, dan di antara keutamaan tauhid, anna as'adan nasi bi syafa'atil mustafa sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Di antara keutamaan tauhid bahwa manusia yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Ini ditanyakan langsung oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu hai Rasulullah pada hari kiamat? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa yang paling berbahagia adalah yang dari keturunanku, dari kalangan para habaib? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang-orang Arab? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah kaum mukminin yang kaya raya? Ya, itu semua. Yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Murni dari hatinya. Itu tauhid. Itulah yang paling berbahagia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan di antara keutamaan tauhid, anna al-a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah mutawaqqifatun fi qabulha wa kamalha wa fi kathiri ath-thawab 'alayha 'ala at-tauhid. Bahwa setiap amalan dan ucapan-ucapan yang zahir dan yang batin, yang zahir dari ucapan dan amalan kita atau amalan batin di dalam hati, itu semua diterimanya atau kesempurnaannya itu tergantung kepada tauhid yang dia miliki. Demikian pula kaitannya dengan banyaknya pahala yang akan diraih, itu tergantung pada tauhid yang dia miliki. Fa kullama qawiya kamulat hadhihi al-umur, semakin kokoh tauhid seseorang maka semakin sempurna, semakin sempurna amalan seseorang di sisi Allah, semakin sempurna pahala yang dia terima. Namun berkurangnya tauhid, nah ini kadang-kadang di antara amalan seseorang itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kenapa? Karena ada kesyirikan di dalamnya. Terkadang ada amalan dilakukan oleh seorang, amalan itu dianggap sah tapi enggak ada nilainya, enggak ada pahalanya. Seperti seorang yang mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal, itu kan mengurangi tauhid seseorang. Apalagi kalau sampai meyakini bahwa mereka mengetahui perkara gaib, mengetahui apa yang terjadi di masa mendatang, dia percaya kepadanya, menyebabkan dia kafir. Ya. Kalau dia sekedar bertanya, menyebabkan sholatnya enggak diterima selama 40 hari. Apa maksudnya sholatnya enggak diterima selama 40 hari? Sholatnya sah. Dia mengerjakan sholat 5 waktu selama 40 hari, sholatnya sah, tapi enggak ada pahala sama sekali. Akibat dari mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal, dan ini menunjukkan naqs, kekurangan pada tauhidnya. Wa minha annahu yuharriru al-'abda min riqqil makhluqin wa ta'alluqi bihim wa khawfihim wa raja'ihim wal 'amal li ajlihim. Dan di antara keutamaan tauhid bahwa dengan tauhid tersebut akan membebaskan seorang hamba dari diperbudaknya dia oleh para makhluk, dan bergantungnya hamba itu kepada makhluk, takut dan berharapnya karena makhluk, dan dia beramal karena makhluk. Seorang ahli tauhid tidak demikian. Seorang ketika dia tidak memiliki tauhid, dia bergantung kepada orang-orang tertentu. Siapa yang ngasih dia duit, maka dia bergantung kepadanya. Ya. Dia takut karena orang yang memberikan kepadanya kenikmatan, sehingga dia takut, dia berharap, dia beramal seluruhnya karena orang itu. Dia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang ahli tauhid, bagi dia, dia adalah hamba Allah. Maka dia tidak ingin diperbudak oleh makhluk yang lainnya. Maka kecintaannya, kebenciannya, rasa takutnya, rasa berharapnya, amalan-amalannya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wahada huwa al-izzul haqiqi wa syaraful 'ali. Dan ini adalah merupakan kemuliaan yang hakiki dan keutamaan yang sangat tinggi dan mulia. Ila ghairi dhalika min al-fawaid allati ashara ilaiha Syekh Musa'di fi hasyiyatihi 'ala kitab At-Tauhid. Dan yang lainnya dari sekian banyak faedah yang telah disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah dalam catatan kaki beliau terhadap kitab At-Tauhid, yaitu kitab beliau yang berjudul Al-Qawlus Sadid fi Maqasid At-Tauhid, kitab yang sangat bermanfaat sekali. Itu adalah ta'liq atau catatan kaki beliau terhadap kitab At-Tauhid karya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahmatullahi ta'ala alaihi. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.